kejar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hatiku, di cinta pulang pun hilang, ingin rasanya ku bawa lari, lalu kita sampai habis. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempur bertemu jua. Kalaulah jodohmu takkan kemana, sejak kau singgah di hatiku, di cinta pulang pun tiba. Saya